Paulus ia berita-berita rasketih nulan Korintus ke. Maktai bunyo Paulus ia syatena mabiah nulan Korintus ke. Odeti Korintus nege ir Yahudi geit mania Aquila. Nege sia provinsi Pontus ke. Aquila irsa Priscila nen moros provinsi Italia ge marmai Korintus. Kali Kaisar Claudius yar haret ke tir Yahudi nare mumu. Mamus timur betik toan uslan Romagi. Ode giot Paulus inet Korintus, desigo inela yor Aquila, lemari biate siak sirowet segi. Denje Paulus yor sirti des, ode raktem temar garia, kali waet karia remais, nege raga la sirire. Keske deti sewe enam resa rebonyo, Paulus bia Yahud na resera sambayan tige, Maiestu na yora iria Yahudi nari rora iria Yunani nari. Mahruria sirma yalra la tare martoak Yesus ke. Kiwat sila siortimatu suras propensi Makedonia ge marmaih nu Korintus ke bonyo. Paulus negele magiar yala siri rede. Deseo gya gine kre yabrita hula sowetuna nari bu. Nege yabrita tir Yahudi nari ohe. Yesus nege iria hula sogo Yesus mai garaja ode yaur hirgene. Keske yuat iria hudi desikra tomolu Paulus tunita nugare bonyo lemar dagin denje rahmuai. Ode ratu netno eta tunita nugare magete irir tomolu. Lemar denje Paulus ritiga kweto awasirabit ke mageruk nyatos maklius wohe salsir. Ode Paulus tanuk tisirma biohe. Kolnya na hula sogo yugune, desige mamiasa na hmyarbu, kali salam gedis, delema salak kwedis. Lema de gyala gyos nyege, anak wati gabrita hula sogo tuna nareti iria lema Yahudi nare. Lema de Paulus piatik toa Yahudi nare sera sambayanti des, malyo ento irde sikri, ode biaya segit nagibin sera sambayanti giksirigi. Seje sigege bugania titius justus. Negeri alemah Yahudi ge, kecesambayan oleh Yahudi hula sugu dagun. Kala usue katu saya Yahudi nara sambayan tidesi ge, yeruasi sejekra lagi mu menertoaga itiebut Yesus ke. Usue katu nege ania Crispus, oleh seu regili gui nege Paulus ya berita-berita rasketi ribun mamenti Korintus desi kremartomolu. Tenje ribun artoa Yesus ke dagun. Lema denje erbaptis asir. Lema de sewa keit bonyo Paulus yato stela hula sogo Yesus uti ige. Negi tiebut ketianuk tima biohe. Kete mum taut ma mum resti mua brita yanwe. Kali guno norobo. Ma anatine lema irgita bisa ma giuma gao mayala atya towelik. Denje ma brita tunagure babo. Kali kiligiri reribun sir tihnulan nede. Keske lenlar tomolu brit des. Lemare Paulus simenti Korintus ayen ge sasa moktera, mayajar hula sogetuna nareti ireti nulandes. Giwat desi gida unno Galio iga gubernur ti provinsi Akaya ge, desi bonyo iri Yahudi nare retral sasam ge, margumak Paulus, oderori bai wen Galio iut tunti ge. Lemare iri sekretanuk ti Galio marbohe. Irne keyajar iri remar sambayan oderou ti hula sogwe. Keske nami ajar desi kre lemak tiohat nyetak musake. Giot Paulus yala maitun ma yalak tenan gebonyo, Galio tianuk tir Yahudi deskrema biohe. Hei, ir Yahudi e, kol nyemioit salgeti irnyege, kali isalti haret nusne, talema mo yalak telatiatare, desige mo anagugita maktomolu tun mita nugarebo. Keske de inail irnege kiali irire anitare, tatitun mamin wasimia nyeta kubkubake, kol jesige mo miesana miohutun nebo, klala yanwe, lema gou ma gohutun maul jesikre. Lema de Galio yesagir jesikre toha wenra hutun tige, denjeri mungergumak sostenos maga uswe katu tise Yahudi narasamben tige, oderoba na eti Galio wasilululunwe, keske de Galio lema yaduli sirelik. Paulus lagi bayanus Antioquia geti provinsi Syria ge. Ode Paulus iminti Korintus sosodagun. Lema de tulwai matuak de sikri. Kali bima yula gibai propinsi Siria ge. Lema de yor Priscila ode Aquila. Rebai hinu kren-krea ge tina muat lagi kseri ge. Ode tinu des Paulus yara namiha tetak tihulas goe maktei de. Lema de yat kirhuga ge. Maktiwa Yahudi narewai telagup kubak ke. Maktei boenyo bitlarti marbai propinsi Siria ge. Ode tiwet laklagut ke desiorait nus Efesus ke. Tinus Efesus ke boenyo Paulus tutuga Priscila yurakwila. Ode miesa nasyugar ba Yahudi naresera sampean tige krala ge. Mai hestuna yurir Yahudi nare. Lema di irjes kiraten Paulus mai minti desige sosot tebigan. Gesye Paulus lema yo. Gesye yo atyala mabia boenyo tianuk tisir mabio he. Lia gwe. Kolnye hula sogo yo u. Ana kol gya mwagaiti. Lema de Paulus britlar tima arbetik to Efesus. Ode gyuat kabal desige gina ita nus kaisaria ge boenyo. Paulus yorto ha kabal des mabia Yerusalem tisya giribun matua Jesus maminti desyaduk. Makte yonen no biaye nus Antiochia ge ti propinsi Siria ge. Ode iminti Antiochia segwe na ine. Lema de liau talio la propinsi Galatia ge. Ode lasmer Frigia ge huruk. Mayal giau irribun matua Jesus ke ti wait toto hagare. Apolos ya berita beriteras ke ti nus Efesus ke. Ode ti propinsi Akaya ge dagun. Giot desir Yahudi ge Maani Apolos, nege yosia nus Alexandria ge, mamia nus Efesus ke. Apolos nege hietel ge aksialik, ode mlabia ino hie gita plan ge krala ge. Ode ire raja ride, ma hie itie but Yesus ke namia jarare. Ode Apolos namia jar desi kremlai, kesie dewasi he desi ge giminte Yohanes ma baptis ke ti baptis ire re gyor werge nebo. Lemade gyot Apolos inait Efesus bonyo, El rala ge krala ge ma ya jarak tela Yesus ke yala nare. Odek tela madit Yesus ke net iri re. Ode Apolos ires ma ya jar tiahuri nare sera samben tige dagun. Ode giot Priscila yorakwila rato molu tuni ya jarare bonyo. Rali marori bai wait segi. Ode raklol ti Apolos. Tigol ya bemane hula so iya ori hirgeni. Mak tiabal ma ye mama mak. Mak te yo Apolos bima biay propinsia kaya ge. Lema di irmia tok maminti Efesus ke ro marsalugi. Desigo reges ya tia keti irmia tok maminti akaya nare ma anar ala Paulus. Ode giota Paulus inet propinsi akaya ke bonyo yajar maksialuga irmia tok maminti desikre aksialik. Irjesikir toa Jesus ke kali eras manusula sowe gimin sir. Desigo Apolos yaltun manit nida nare ma hiestuna yor iriahuri maminti des. Maksius wo ir Yahudi deskre lema mlasir ti ribun ke kage. Nege Apolos siusu ti ir Yahudi deskre ohe. Kita plan ke krala ke klius wo. Yesus nege ir Yahula sogo Yesus maiga raja. Ore ya or hirgene.